Yang teman-teman dari teater tadi mana ya? Moga-moga. Akhirnya saya bertanya, Cak. Pertanyaan saya begini, supaya kita itu bisa akomodatif, ya, transformatif, apakah kemudian kita harus menciptakan sistem baru? Pertanyaannya begini, Kiai Kanjeng itu kan Jawa juga tidak, tapi ada gitarnya, ada baratnya. Nah, sekarang sistem kita supaya kemudian bisa akomodatif, transformatif itu seperti apa? Gini loh, kalau wis iki kari urusan apa sih? Nek urusan mangan, nek drijine rada gak jangkep nganggo sendok. Kan begitu, Pak. Jadi itu namanya ijtihad. Ijtihad itu gini, ada tiga pilihan Anda hidup ini. Ijtihad, ittiba, taklid. Ijtihad itu adalah menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya, pengembangan atau transformasi tadi. Jadi misalnya karena sembahyang jamaah kudu gawe payon. Mergo sing jamaah akeh kudu gawe mikrofon. Utawa cahe terang bengi ya saiki gawe listrik kan begitu. Jadi semua dimungkinkan sepanjang dia tidak pergi atau meninggalkan karakter aslinya. Kalau dalam kebudayaan seperti itu. Jadi sekarang kasus yang sampean maksud apa ini? Negoro atau tak musik tak apa? Apa-apa yang sampean maksud karena itu semua bisa. Karena kita tema kita kan sinau kebudayaan. Iya, kebudayaan. Jadi dalam konteks kebudayaan supaya lebih luas begitu. Loh, iya. Kalau manusia tidak mau berubah dari situ, dia akan tidak ya dia tidak akan sampai kemana mana. Jadi misalnya nek ancane kate sembahyang sing gampang ya sarungan, maka kita bikin sarung padahal nabi-nabi tidak ada yang bikin sarung kan gitu. Kan gak ono nabi sarungan gak ono, Pak. Wis tak delok-delok dhewe iku. Nabi Musa gak sarungan. Nabi Muhammad gak sarungan. Kupulukan bareng gak ono, Pak. Nabi-nabi kupulukan gak ono. Apa meneh nabi kok nganggo akun Facebook gak ono. Nah, tetapi kan ada jenis-jenis komunikasi yang kemudian berkembang. Komputer juga begitu, dia mengakomodasi bermacam-macam. Iya, Pak, silakan, Pak. Mungkin ada. Ya. Bid'ah itu perlu dalam kehidupan. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh Anda menjadi khalifah, tapi Abu Bakar menjadi khalifah itu bid'ah. Nabi Muhammad dulu khalifah apa bukan? Bukan toh? Ketika Rasulullah di Madinah itu tidak ada negara resmi, tidak ada kerajaan resmi. Yang ada adalah perjanjian-perjanjian yang disebut Athaqofa al-Madaniyah. Kemudian begitu Abu Bakar dibaiat oleh yang lain-lain, Abu Bakar bikin sistem kekhalifahan. Terus ada kementeriannya segala macam. Itu bid'ah. Nabi Muhammad pernah nyuruh Quran dikumpulkan? Tidak pernah. Tapi kan mosok disebar-sebar ini di pasar ya dikelompokno dan dibuku langsung sih. Maka itu bid'ah. Bid'ah itu penting. Ya pokoknya kata ini kan. Bid'ah itu penting. Yang tidak boleh dimasuki bid'ah adalah ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu rukun Islam. Kalau sholat lima waktu, rekaatnya sakmunu, caranya sholat koyakmunu, jangan dibid'ahkan, jangan dikasih tambahan-tambahan. Tapi kalau di luar ibadah mahdoh, bid'ah itu sangat dipenting, sangat diperlukan. Ya saya kira gak oleh bid'ah, berarti lu ngokaji kudu melaku kan. Ayo kono melaku kan, berangkang kono. Gue tutup Merak, ngelangi. Lewat Lampung melaku meneh, kulone Lampung, ngelangi meneh tutup India. Kon, jelosor kon. Terus tawaf seperti Rasulullah, persis Rasulullah hanya naik haji satu kali dan kita ketika tawaf pakai onta. Pakai onta. Siapa sekarang yang naik haji tawaf pakai onta? Kon gak niru Kanjeng Nabi kon ya? Kon kok melaku gak nggo unta kon ya? Bid'ah kon ya? Ayo kono, nek anjane kate gak bid'ah temen, ayo. Jadi penyewaan unta gawe tawaf. Wah, iku jugulangan tak iku akeh. Gini Mas ya, Ustaz ya. Kira-kira seperti itu. Diperlukan kreativitas, namanya ijtihad, kreativitas, fenomenologi, inovasi, invensi di bidang apa saja. Rasulullah enggak pernah sekolah kayak ngene kon, enggak sekolahan. Apa jelek? Tidak. Enggak jelek. Gitu loh. Wis hampir semua yang kita pakai bid'ah. Celonoi Kanjeng Nabi celonoan terus jahitno di Farma Taylor no. Ya enggak apa ya, jadi yang ngerti ya. Maka delapan tadi itu, delapan hasta brata itu mengalami transformasi formula yang berbagai-bagai. Dan setiap zaman boleh berubah, yang tidak boleh berubah adalah ibadah mahdoh. Bahwa kalau Mekah, Ka'bahnya ya di sana, ini kulon kira. Kono? Sengaja tak kali. Jadi Ka'bah aja diroba-roba, aja kondung kaji gak Ka'bah di kebon. Terus mubeng-mubeng dewe. Ya, jadi sembahyang mentang-mentang jago silat, sembahyangnya nganggu gerakan yang lebih yogaistik. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Wes. Iku malaikat gak muring-muring, cuman kudu guyu. Saiki agak wong Islam gendeng gak iki. Ini ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Sing teater siapa ini, Mang? Berdiri. Tepuk tangan. Ya, gini. Agak mundur dikit, Bapak. Ngatek. Saya minta Pak Joko Kamto. Saudara-saudara, mari kita saksikan bersama pertunjukan teater yang berjudul Emboh Sakarepmu. Pakai mic aja enggak apa-apa. Ini apa, Pak? Lagi. Cek. Sip. Udah. Bapak, sini, Mbak. Mas namanya siapa, Mas? Safi, Pak. Safi. Safi, Mbak. Yeni. Erlin. Tinggal di mana? Dari. Alamatnya? Alamatnya saya asli Lamongan, Tulen. Lamongan? Iya. Persela. Dari Magetan. Magetan? Ya. Saya dari Sidoarjo. Sekarang saya tanya, kenapa Mbak belajar teater? Kalau saya kan selagi muda, jadi kita harus cari potensi atau sesuatu yang intinya kan jati diri, nah itulah kalau jadi memanfaatkan sesuatu yang masih mumpung kita masih muda, jadi harus cari mana yang menurut kita kelebihan kita mana, ya sudah itu. Nah, orang tuamu senang nggak Mbak belajar teater? Kalau orang tua selama positif didukung. Enggak, halo. Sekarang kok nyatanya senang nggak belajar teater? Iya. Senang? Iya. Iya? Apa komentarnya? Ya itu tadi, selama masih muda nggak apa-apa, pokoknya positif. Kalau ada orang tua bertanya, kamu belajar teater terus menghasilkan uang, Bu? Apa, Pak? Menghasilkan belajar uang. Teater bisa menghasilkan uang, Bu? Kalau sekarang kan belum, tapi kalau kita serius sama konsisten mungkin insya Allah nanti bisa. Bisa, Bu? Yakin, Bu? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada. Kalau orang hidup dari teater itu enggak ada. Enggak ada itu. Menurut Mas gimana? Enggak ada itu. Gak ada itu. Kok wani-wani ini belajar teater? Anik, saya sebagai orang tua tak seneni kok kamu. Kok ngopo belajar teater ngopo? Bengak-bengok raka ruan. Bali bengi. Ya kan? Iya, Pak. Tapi kalau ngomongin soal selera itu berat, Pak. Karena saya kan dulu kan pengagum ya Deddy Mizwar, Vino Gesbastia, terus Herjunot Ali. Ya, itu makanya saya pengen belajar teater itu pengen seperti kayak aktor-aktor Ari Untung. Enggak lah. Ada ya, satu lagi itu. Safi yang terkenal, Happy Salma ya. Happy Salma. Itu kalau saya sebagai orang tua tambah tak marahi lagi kamu. Vi, aku ngelahirin kamu itu bukan kamu untuk niru-niru seperti mereka. Tapi jadilah diri kamu sendiri. Apa? Iya, ngapain Pak. Kamu niru-niru Deddy Mizwar, kamu niru-niru siapa lagi itu aktor-aktor itu. Tapi kan seperti... Saya sebagai orang tua loh ini misalnya, sebagai orang tua loh. Ya. Sebagai orang tua loh. Ya. Saya gak mau kayak gitu-gitu. Ngapain kamu niru-niru? Oh, gimana kamu menurut kau? Kamu juga seperti Safi, mau tiru-tiru? Mau kepengen jadi aktris Happy Salma atau siapa gitu? Bukan tiru-tiru sih Pak, cuma kita kan... Oh ya, terinspirasi oleh artis-artis yang sudah terkenal, yang lahir, pertama lahirnya itu dari teater. Nah itu kalau saya sebagai ibu kamu ya. Tambah marah lagi nih. Saya. Walah, nok, melenok. Aku ngelahirin gue ini, yone meng, kalau untuk mau melihat, oh ada di Indonesia ada artis ini gak apa-apa. Sudah berapa lama coba? Kebetulan saya dulu terjun ke teater itu, waktu masih di pesantren, Pak. Oh, di pesantren, ya. Di pesantren itu kan enggak ada TV, enggak boleh bawa HP. Jadi ya kehidupannya ya ngalor ngidul, ngarung ngidul. Jadi hiburannya ya pentas teater tersebut, Pak. Jadi mulai dari nol kita belajar sambil sarungan gitu ya. Namanya teaternya Teater Sarung dulu. Di sini nama grupnya apa nama grupnya? Dulu Teater Sarung, terus saya semenjak kuliah saya gabung bersama teman-teman komunitas teater Geo. Gio. Uni Pak. Gio juga. Oh bukan. Bukan apa? Kalau ini masih kan kemarin ada yang cari peran. Nah jadi saya ikut partisipasi sama Teater Nol Surabaya. Oke kalau gitu saya kepengen minta, saya sekarang jadi guru. Coba peragakan masnya di sini, mbaknya di sini. Mas di sini. Oke. Mbaknya berdua ini ya saling cemburu. Memperbutkan CV, ya. Siapa yang tahu? Coba kayak apa? Oke, okay. Ya, oke, okay. Oke. Okay. Sekarang bertiga ya, temanya itu ya. Oke, okay. Oke. Okay. Saya hitung mulai dari sekarang. Improv aja, nggak apa-apa. Pokoknya cemburu, ya. Mereka saling curiga, apa? Memperbutkan dia. Oke, okay, siap? Oke, okay. Ya. Saya mulai 3, 2, 1, mulai. Yeni, kamu tahu Safi enggak? Yang ganteng itu ya. Yeni, ya apa sih? Bukannya saya ngasir disian aku yo. Loh, kamu ikut ngasir? Aduh, kamu kok ikut-ikutan sih? Enggak apa-apa, kita bersaing sehat. Itu Safi, ayo jalan. Safi, mau kemana Safi? Saya biasa lah. Enggak usah so asik. Enggak usah so asik. Saya mau biasa, orang kaya mainnya ya di warkop lah. Warkop? Oh, warkopnya emak? Iya, warkop emak, free wifi. Aku biasanya, Yeni. Aku biasanya Yeni. Di situ. Sweet. Ini apaan? Aku biasanya apaan? Di situ, nongkrong. Sweet. Aku di mana ya? Ini dunia apa ya? Safi, kamu tetap di hati, di hatiku. Iya pemirsa, Safi tetap di hati ya. Kamu tahu gak? Bedanya kamu sama... Enggak tahu, Safi. Kamu tahu enggak bedanya kamu sama TransTV? Oh, enggak tahu. Emang apa? Kalau TransTV kan milik kita bersama, kalau kamu cuma milik aku. Wes umum. Biarin, yang penting aku kan menang 1 poin dari kamu. Aku jadi malu. Oke, stop, cut, ya. Sekarang saya minta, ya, jadi... Ada konflik, tapi konfliknya kan belum terasa. Ya, ada konflik. Jadi awal, kemudian tengah konflik, kemudian yang terakhir mungkin semacam penyelesaian. Solusi penyelesaian. Oke. Tetap temanya sama. Konfliknya dia berdua, yang cewek, yang tengah pasif. Oke, ya, mulai ya. Hitung 3, 2, 1, yuk mulai. Ya aku Safi, sweet. Gak mau tahu, pokoknya aku yang harus menang. Sebentar ya. Biar gak adil. Safi, aku. Biar adil ya, kita ya nikah bersama-sama aja. Jadi, hari kamu dong. Ya, hari Senin Selasa itu Yeni. Terus Senin Selasa hari, Yeni. Hari? Senin Selasa. Minggu, 7 hari. Ya, Senin Selasa. Yeni, Rabu, Kamis kamu. Jumat, Sabtu, Minggu. Saya futsal sama teman-teman. Oh, enggak. Enggak bisa, gitu. Tetap 1 minggu full buat aku. Oh, Gak apa-apa deh, kamu gak satu iso. Minggu full. Gak kalo gitu, aku... bentar. Kalau satu minggu full, saya legrek gitu loh. Jadi ya harus ada jeda gitu loh, jeda biar yaudah. Fit. Ya udah gak apa-apa, demi kamu apa sih yang enggak. Ya. Oh. Nah oke, okay, sekarang kita, ayo itu kak, ayo. Gitu ya. Oke okay, ya, okay, terima kasih. Saya kira, monggo silakan tepuk tangan untuk mereka berdua. Ya, yeah, sampun, monggo Cak Nun. Saya pikir, alhamdulillah lah, lumayan lah.